مسلم حجاج مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها باب الأمر بتعهد القرآن وقراءة قولي نسيت آية كذا وجواز قولي تنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من صورتي كذا وكذا. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبده وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال حدثنا زهير بن حرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Masuk ke dalam bab yang baru, bab 140. Tentang fadha'il Al-Quran wa ma yata'allaqu bihi. Tentang keutamaan Al-Quran dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Bab al-amru bita'ahudil Quran. Bab perintah untuk ta'ahud. Ta'ahud ini adalah maknanya sering mengulang-ulang, sering memperbaharui masa kita dengan interaksi kita dengannya. Dengan mengulangnya, membaca-bacanya. Wa karahati qawli nasitu ayata kada. Makruh hukumnya atau dibenci ucapan aku lupa ayat ini. Wajawazi qawli unsituha, dan boleh mengucapkan aku dilupakan ayat. Ada beberapa hadis yang kita pelajari dulu. Ini ada hadis yang pertama an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u min al-layl. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca Al-Qur'an pada malam hari. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Laqad adzkarani kada wa kada. Sungguh dia telah mengingatkanku akan hal ini dan itu. Ayatan kuntu asqattuha min surati kada wa kada. Sebuah ayat yang aku aqtaduha min surati kada wa kada ay iqtata'tu. Ini aku mengambilnya dari surat ini dan itu. Yani maksudnya adalah sebuah ayat yang dulu mengetahui dan menghafalnya dari ayat, dari surat ini dan itu. Hadis yang kedua dari Aisyah juga, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u qira'ata rajulin fi masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan seseorang di masjid. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimahullah, laqad adzkarani ayatan kuntu unsituha. Semoga Allah merahmatinya. Sungguh dia telah mengingatkanku akan sebuah ayat yang aku unsituha, dilupakannya. Ini unsituha, aku dilupakan. Tidak disebutkan di sini nasituha, aku lupa. Maka maknanya juga sama, asqattuha, yaitu aku menggugurkannya, yaitu aku lupa dengan bacaan. Hadis yang ketiga, an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalu sahibil Qur'an كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Perumpamaan pemilik Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran, orang menghafal Al-Quran, sama persis dengan unta yang diikat atau yang di kasih tali yang diikalkan. In ahada alaiha amsakaha, kalau seandainya dia sering melihat-lihatnya setelah dia iqal, kan iqal itu adalah kasih tali di lututnya, kalau seandainya dia sering lihat-lihatnya, maka dia bisa menguasai unta itu. Wa in atlaqaha, kalau seandainya dia biarkan saja, sudah diikat atau ditambatkan, terus dia pergi, enggak pernah dia lihat lagi. Zahabat, maka unta itu akan hilang. Boleh jadi ikatan tali ini tadi lepas, kemudian dia ya pergi. Jadi kalau seandainya sering dilihat-lihat, kalau ada yang kurang pas talinya diperbaiki lagi. Maka unta yang seperti itu bisa dia lepas. Begitu juga dengan Al-Quran. Dari beberapa hadis ini, ada beberapa faedah yang bisa diambil. Di antaranya, جواز رفع الصوت بالقراءة في القرآن وفي المسجد في الليل وفي المسجد. جواز رفع الصوت بالقرآن بالقراءة في الليل وفي المسجد. Bolehnya meninggikan suara untuk membaca pada malam hari dan di masjid. Ya, dia membaca Al-Quran pada malam hari boleh di atas solat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam mendengar seorang baca Al-Quran. Ya. Dalam bidang lain, seorang baca Al-Quran di masjid. Wala karahata fihi, tidak ada kebencian atau makruh di dalamnya. Idza lam yu'dhi ahada, jika tidak menyakiti seorang pun, tidak mengganggu seorang pun. Jadi kalau seandainya ada orang yang sedang membaca, sedang sholat, dia membaca Al-Quran keras, berarti bisa terganggu orang sholat. Nabi pernah keluar melihat sahabatnya sholat malam di masjid. Satu sama lainnya saling menguatkan suaranya, mengeraskan suaranya. Karena Nabi mengatakan tidaklah pantas seorang mengeraskan bacaan kepada yang lain. Ini sama-sama dalam sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat terhadap orang yang sholat? Di masjid diputar kaset murattal sebelum sholat subuh. Orang di luar, di masjid, di rumah tetangga, dari masjid sedang sholat malam, terganggu. Wala ta'arradu wala ta'arradu lirriya wal i'jab nahwi dzalik, dan tidak juga ya, tidak ada kebencian apabila tidak mengganggu orang lain, dan tidak juga dalam rangka riya atau i'jab atau ta'ajub terhadap diri, membanggakan. Jadi boleh mengangkat suara selama tidak mengganggu orang lain dan tidak untuk tujuan riya dan membanggakan diri. Wa fihi addu'a liman asaba al-insan liman asaba al-insana min jihati khaira. Wa in lam yaqsudu dhalika al-insan. Dalamnya terdapat doa bagi orang yang mendapatkan kebaikan dari orang tadi. Apabila seorang manusia mendapatkan kebaikan, liman asaba al-insan min jihati khaira, doa kepada orang yang seorang mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak sengaja untuk memberikan kebaikan itu. Dari mana kita ambil? Dari ungkapan Nabi, ya rahamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Itu doa. Kenapa? Laqad adzkarani, laqad adzkarani kadza wa kadza, sungguh dia telah mengingatkanku dengan ini dan itu. Jadi ini adalah kebaikan. Maka kebaikan itu kita berikan doa. Yang ketiga, wa fihi anna al-istima'a lil qira'ati sunnah. Bahwasanya mendengar Al-Qur'an, mendengar bacaan Al-Qur'an sunnah, dianjurkan. Yani apabila kita mendengar ada Al-Quran yang dibaca, tidaklah kita istimak padanya. Nabi SAW mendengar seorang sahabat membaca di masjid, dia dengar. Walaupun tidak tujuan dia untuk itu. Maka adalah dia dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka istima'lah, simaklah dengan seksama, wa ansitu. Jauhkan dari diri kita perbuatan yang mengganggu istima'. Maka adalah diam, tidak ada aktivitas yang lain. Nah, bagi orang yang membaca atau apalagi di sini di zaman sekarang ini adalah dengan tidak membaca tapi dengan kaset, boleh nggak kita memutarkan kaset murattal untuk guru? Ya, pesantren goro misalkan bunyikan murattal atau lingkungan masjid goro dibunyikan murattal, maka membaca murattal atau membunyikan murattal ini tidak tepat. Apa kita suruh orang berhenti goro? Tapi ketika misalkan bunyi murattal tetap dibunyikan, orang tetap bekerja, akhirnya apa? Dia tidak istimak pada Al-Quran, malah karena mota, bercanda, ketawa, Al-Quran dibunyikan juga. Berarti kita tidak ada hormat dan penghormatan kita terhadap Al-Quran. Kalau seandainya tadi orang, dua orang yang saling membaca keras saja enggak boleh oleh Nabi. Ya bagaimana dengan sikap yang seperti ini? Maka perlu kita memperhatikan apakah perbuatan kita ini kalau dari satu sisi dilihat bagus, ya, Islami. Tapi kalau kita lihat tidak tepat, karena Al-Quran itu kalau dibaca didengar dengan mana istimak, bukan sama. Kalau sama mendengar tapi tidak diiringi dengan perhatian dan pemahaman, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah istimak. Istimak adalah mendengar dengan seksama yang diiringi dengan pemahaman yang kita dengar. Wa fihi jawazu qawlu suratu kada. Dalam hadis di atas juga bolehnya menyebutkan surat ini, surat itu. Surat Al-Baqarah wa nahwiha, seperti surat Baqarah dan yang lainnya. Wal iltifata ila man khalafa bidzalik. Tidak perlu menoleh kepada orang yang menyelisihi hal itu. Wa وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله. Telah tampak hadis-hadis yang sahih di dalam memakai kata-kata tadi. Surat kada wa kada. Surat ini dan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Maryam dan yang lain. Wa fi karahatu qawli qawlu ka fi karahatu qawli nasitu ayata kada. Makruhnya mengucapkan aku telah lupa terhadap ayat ini dan itu. Nasitu. Wa hiya karahatu tanzih. Dia adalah kebencian untuk kesucian. Maksudnya hukumnya makruh. Lebih baik kita tinggalkan ucapan itu. Jangan kita ucapkan. Wa annahu la yakrahu qawlu unsituha. Bahwasanya tidak makruh ucapan unsituha. Unsituha dalam bentuk apa dia? Bina majhul. Kalau nasituha bina ma'lum. Ya, nusituha, unsituha aku dilupakan. Berarti ada yang melupakannya. Ada yang menyebabkan dia lupa. Tapi kalau nasituha aku lupa, pelaku lupanya siapa? Ya aku. Wa innama nuhya an nasituha. Hanya saja dilarang ucapan nasituha, aku lupa. Li'annahu yatadhammanu tasahulu fiha wa taghaful 'anha. Karena dalam ungkapan aku lupa di dalamnya terdapat makna tasahul, menggampang-gampang, apa, cuek, taghaful, lalai. Berarti kita lalai dengan Al-Quran. Ya, kita tidak perhatian terhadap Al-Quran. Waqad qala Allah Ta'ala atatka ayatuna fanasita. Allah telah mengingatkan, telah datang ayat kami kepadamu lalu kamu lupa. Kamu melupakannya. Fanasita, lalu kamu melupakan. Ini celaan. Ketika kita mengucapkan nasita, berarti kita melupakannya. وقال قاضي عياد أولى ما يتأول عليه الحديث أن معنى ذم الحال لا ذم القول. Kata قاضي عياد yang lebih utama di dalam mentakwilkan hadis ini maknanya adalah celaan keadaan, tidak celaan terhadap perkataan. Maksudnya apa? Ai نسيت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. يعني aku lupa akan keadaan menghafal Al-Quran dan lalai darinya sehingga dia lupa. Ini yang tercela, bukan dalam ungkapannya. Ini perkataan Qawwadi. Walhasil, Al-Quran hendaklah kita ulang-ulangi, sebab dia lebih cepat lari daripada unta dari ikatannya. Kalau kita tidak ulang, akan mudah. Kalau kita tidak mengulangi akan mudah untuk hilang. Tapi kalau kita ulang-ulang terus, maka kita akan. Kali kita tidak mengulang, terkadang sudah mulai hafalan itu tidak terbaca. Maka perlu kita untuk mengulang-ulang terus. Saya rasa sampai di sini aja dulu, karena kita ada safar jauhlah dawi ya. Mudah-mudahan besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.